masa kecilnya Nabi ya anggap aja selesai. Saniki mulai murohek sudah dekati balik. Walamma balagolan sumangsan itu meka sapa Nabi isna asyara ing umur rolas. Sanatan apa nih tahun ini? Ini mulai sejarah nubuah, mulai sejarah dimulai. Kalau wingi-wingi ini kan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi ini sudah kelihatan calon Nabi. Tapi saksinya masih orang-orang lokal. Kados Asyifa, terus kados wingi, sinten niku Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun itu kesaksiannya wis global. Nanti melibatkan Rohibun apa? Bukhairah. Nah, ini mulai walam ma balagho isnai asyara napa sanatan. Walam ma balagho lan semangsane tumeka sapa Nabi isnai asyara ing rolas apane sanatan taune. Rohala mongko tindakan bihi kelan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing tindakan ammuhu pamane Kanjeng Nabi. Maksudnya sinten Abu Thalib ilal biladis syamiyati maring daerah atau negara napa Syam. Ini kita niki ke Israel, Palestina, terus Damaskus niku. Nah, wa arafalan ngenali hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Bakhira rupane Bakhira. Iku tengene sarah-sarah kila bi fathil ba wa kila bi dhammil ba. Mulane kiye-kiye ana sing maca Bukhaira, ana sing maca napa Bakhira karena jeneng Ajam ngene apa jeneng Ajam. Terus tapi umumnya kiye-kiye maca Bukhaira napa. Jadi, tapi itu memiliki harokati Bakhira. Tapi sajane lebih populer nopo Bukhaira bi fathil ba wa fathil kha nopo Bukhaira. Tapi itu memiliki nopo Bakhira sami ya. Wonten sing teng sarah-sarah saya pastikan di sarah-sarah itu ada bidhamil ba au bi fathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhaira. Oleh kenal wa arafahur rahibu lan kenal hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta rupane Bukhaira Bukhaira. Kenal nak iku calon nabi bima klan perkara haza kang merkule sapa Kanjeng Nabi hu ing ma min wasfin nubuwati sangi sifat-sifat kenabian. Wa hawahu lan mengku sapa nabi hu ing wasfin nubuwah hu ing wasfan nubuwah. Dados kriteria yang ada pada Nabi adalah kriteria calon Nabi. Jadi Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi kriteria calon Nabi. Padahal zaman itu belum diangkat sebagai Nabi. Tapi memenuhi definisi atau kriteria calon Nabi. Makanya Rohib tahu betul. Itu istilahnya apa? Bima hazahu min wasfin nubuwati wahawa. Terus Rohib Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi definisi apa? Nabi. Waqala lan ngucap sapa Bukhaira atau Bakhira sami oleh ngucap inni urahu. Inni sak temene ingsun ura iku ngerti sapa ingsun, ingsun ngerti hu ing Muhammad hu ing caiki tak tingali sayyidal alamina ing sok ben dadi bendarane wong sak alam donya. Wa rasulullahi lan dadi utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Ini juga sama di sarah ada yang baca inni arahu napa? Inni arohu atau inni urohu. Kalau urohu berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan berarti aroni yawohu kata. Ya kalau uro kan aro yuri kan apa? Aro yuri. Kalau mabni majul kan yuro. Ya, kalau untuk mutakalim uro berarti saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca bahwa ini calon nabi. Ya saya ulang lagi ya kalau dibaca uro gimana? Aro yuri kan berarti majulin apa? Yuro. Berhubung mutakalim uro berarti saya diperlihatkan. Mana yang diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca. Semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidal alamina wa rasulallahi wa nabiyah. Ya, mulanya kula bolak-balik matur. Kalau ada Quran memuji Nasrani, itu artinya Nasrani yang belum muharraf napa belum muharraf belum melenceng kados zaman Raja Najasyi. Raja Najasyi geng rumat sahabate Kanjeng Nabi padahal dia Nasrani. Nasoro Najron juga sering dipuji Nabi karena masih alal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhaira napa Bukhaira Bukhaira itu seorang pendeta tapi masih orisinal sehingga mau ngakui keberadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat umat khin apa kalimat puji ujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah, saya ini muni rohib pendeta kan trinitas, napa? Wong kok koyok pendeta. Nah, itu artinya elek nak saya ini, paham ya? Wong kok koyok pendeta, itu artinya saya ini elek. Nak riyen saya mergo napa? Masih belum ada perubahan. Ini waqal wa arafahu rohibu bakhira atau bukhira bima hazahu min wasfin nubuwati wahawa. Waqala inni urahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyah. Ukurannya apa? Qad sajada teman-teman sujud memberi penghormatan lahu maring ikilah bocah. Zaman itu tentu nabi jadi celuk bocah. Apa asyajaru wit wal hajaru lan watu. Walai sujudani lan ora sujud apa sajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifate nabi awahin. Niku keliru niku doma ini sampean genti kasroten apa linabiyin maring nabi awahin kang akeh ilinge ning pangeran apa awahin kang akeh ilinge ning pangeran. Atus sifate nabi Ibrahim napa halimun awah napa halimun awah awah maknane akeh balike ning pangeran napa inna Ibrahima lahalimun awahum munib ya Allah mana apa banyak ilinge pangeran. Jadi temen iki illa linabiyin awahin apa ganti kasroten iki wandu mah iki iku ganti kasroten apa napa illa linabiyin awahin apa illa linabiyin awahin illa linabiyin kecuali maring nabi awahin kang akeh balike ning pangeran. Terus rohibu bukhairah itu yang ngerti fenomena alam. Fenomena alam yaitu pohon, yaitu bebatuan, semuanya memberi penghormatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane bukhairah. Wa innalan satemne kita iku lan najidu metuki sapa kita. Nggih, wajada yajidu berhubung kita napa? Najidu. Wa innalan satemne kita iku lan najidu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate kanjeng Nabi. Tak petuki fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Jadi walhasil bolak-balik sing pertama ngerteni kanjeng nabi, nabi ku malah pendeta napa. Dan itu skenario besar Allah. Misalnya sing nyeksa ini wong Muhammad ya terus macam aduh ini kelompok dhewe ya dipuji, malah sing nyeksa ini wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hebat adalah apa? Lawan saja mengakui. Ya, syarat hebat itu apa? Lawan saja mengakui. Terus paribasane pendeta ada akhirnya kan nyuwun sewu musuhi Islam, tapi zaman iku fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Munine piye wa inna lanajidu na'tahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Wa baina katifaihi lan iku tetep ing dalem antarane walikat loro nabi. Iki kono maknane walikat. Walikat iku napa? Pundak sing ngene, napa? Pundak sing belakang. Nak niki kan jenenge pundak tenan. Nak walikat sing mriki napa? Soale iki kono maknane walikat. Ya kalau ini kan pundak betul sing diku mikul niku. Nang bawahnya sini iku jenenge katif, napa? Faham ya? Nak sing niki atas niki jenenge wong Jawa nak maknane pundak. Tapi kalau yang agak ke belakang sini niku katif, napa? Nah, yang ada khotam nubuwah itu baina katifaihi, napa baina katifaihi. Wis pokoke ngono. Wa baina katifaihi lan iku antarane pundak loro nabi, tapi pundak yang agak ke bawah dari belakang apa? Agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham nggih? Kalau yang samping yang belakang itu jenis katif, napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane pelikat loro nabi. Sanad kiai-kiai kuno walikat lorone nabi khotamun nubuwati utawi ana cap kenabian apa cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausi dioperasi nabi oleh dua malaikat diktok khotamin nubuwah dengan cap kenabian. Singkot amma kang teman-teman nyumrambai kot amma kang teman-teman meliput atau menyumrambai hu ing khotaman nubuwah opo anuru cahaya wa ala landuri opo nurhu ing khotaman nubuwah. Arti gampangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khotamin nubuwah. Tentu sing roh nggih orang-orang kaya rohibu bukhairo. Terus dia beliau tahu bahwa itu ammahun nuru wa ala. Terus wa amara lan ngutus sapa Rahibu Bukhairah ammahu ing pamane Kanjeng Nabi birotihi kelawan gowo balik Kanjeng Nabi ila Makkah tamaring Makkah takhawufan krana kuwatir kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil Yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Terus nak tengene tarikh-tarikh diterangaken bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk bunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab, namun tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmah. Hikmahnya adalah sing ngerti nek iku calon Nabi, Rahibu Bukhara sing Nasrani ngerti nek iku calon Nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu, berarti ngerti bahwa yang calon Nabi itu. Orang keliru mateni sampean kan gak ono gunane maksudnya. Artinya dua-dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhara ngerti untuk menyelamatkan. Nggih, yang Bukhara ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Lah iku mulane Yahudi ku jenenge makhdu. Tapi itu jadi sejarah nggih, wong rata-rata musuhan mbek keluarga. Nek Yahudi ana unsur keluargane. Yawau Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi mbah-mbah yang Yahudi iku ketemu ning dulur Ismail, napa? Ismail, Ismail iku dulure Ishak li'ab, napa? Dulure Ishak li'ab. Koyok Nabi Yusuf dulure Yahuda li'ab. Nggih, Nabi Yusuf di dulur kandung jenenge Bunyamin iku tunggal pak, tunggal mbok. Terus duwe dulur banyak li'ab, nggih. Sing ketuane Yahuda. Akhirnya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Podo Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Ishak duwe kakak. Kakak li'ab jenenge Ismail. Sangka ibu sinten? Hajar. Iku akhirnya anak putune iku musuhan. Jadi pangeran kersane ngono. Tukaran iku kudu rondo mbek dulur. Kor wong liya iku wis dianggep wong liya gak menarik dimusuhi wis gak menarik sekunane kuno ngono sih kira oleh protes ya kaya Sayyidina Ali mbek Muawiyah sekunane kuno Bani Hasyim iku musuhi Bani Abdi Syamsin terus Ali iku seri kesekian apa seri kesekian ko Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim ya Hasyim bin Abdi mana iku musuhane mbek Muawiyah bin Abi Sufyan bin Kharab bin Umayyah bin Abdi Samsin. Ya, Abdi Samsin itu dulu di sini Hasyim. Itu musuhan. Kalau dia juga menarik. No? Tapi ya berebutan-rebutan apa. Warisannya beda, apa-apanya beda. Paham ya? Jadi sekunanya kuno. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi ngirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi. Zaman umur 12 tahun. Sing wong Nasrani malah mati-matian. Balik no Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Dadi wong Yahudi mulai dhisik pinter nak mateni ning teritorial Mekah ini iso dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya bener-bener teritorial mereka kan gak iso nuntut wong lintas negara apa? Zaman niku iso ono lintas negara. Ya iku sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidan nasi apa la tajidan asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Jadi lata jidana ini bakal metui siro, kowe metui asad dan nasi yang banget banget yang menuso. Apa nih adawatan oleh musuhi? Lata jidana asad dan nasi adawatan lilladzina amanu. Sopo sing banget musuhi wong mukmin al Yahuda, yaiku wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate walata jidana akrobahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan eling-eling yo ngene iki aja geman gething pendeta teman-teman sira cocok yo meneng ae senajan to pendeta saiki ku yo trinitas tapi tahu kata ruhban itu dipuji pangeran napa ya ruhban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu zammin, kaya ruhban saiki ku kalimatu zammin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan, "Dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin." yaitu alladzina qalu inna nasara wala tajitanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimat umatkhin, napa? Kalimat umatkhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban.